Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, al-ma'na al-ijmali. Entahayna minna ma'na al-ijmali. Ma yukhad minna al-hadith. Taib yukhad min hadha al-hadith, fawaid, minha an-nahyu عن تقدم رمضان بصيام أو بصيام يوم أو يومين. Larangan untuk mendahului bulan Ramadan sehari atau dua hari. Yani jangan mendahului atau larangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari. Ada faedah al-ula, dan itu inti yang didapat dari hadis ini. Yang kedua, istafadna aidan min hadzal hadis ar-rukhsah fi dzalika liman sadafa qabla ramadan lahu 'adat as-siyam. Bagi siapa yang kebetulan sadafa bertepatan sebelum ramadan dia memiliki 'adah siyam. Sebelum ramadan dia memiliki kebiasaan berpuasa Senin Kamis misalnya, atau yang lainnya, puasa Daud misalnya. Baik, kecuali kebiasaan puasa 3 hari ayam lebih, tidak apa-apa walaupun sebelum Ramadan. Kenapa? Aman jawab, menyujib. Nah, jauh dari Ramadan. Ayyamul Bid adalah di pertengahan bulan. Jangan tertipu dengan istilah puasa sebelum Ramadan, padahal Ayyamul Bid, Ayyamul Bid tanggal berapa? 6, 13, 14, 15. Barakallahu fikum, itu masih jauh dari Ramadan. Idzan rukhsah liman? Liman sadafa. Siapa yang kebetulan bertepatan saat itu kebiasaan beliau berpuasa atau kebiasaan dia berpuasa. Kayaumil khamisi wal itsnain. Mungkin bisa jatuh sehari sebelum Ramadan. Demikian pula kalau puasa Daud bisa jatuh sehari sebelum Ramadan. Tetapi kalau ayyamul bid ya enggak bisa. Karena kalau bukan 13, 14, 15 bukan ayyamul bid. Barakallahu fikum. Ats-tsalitsah. Ayyul faidah ats-tsalitsah allati akhadnaha min hadzal hadits min hikmati dzalik, di antara hikmahnya, wallahu alam, tamyiz faraidul ibadat min nawafilha. Di antara hikmahnya adalah pembedaan faraidul ibadat min nawafilha. Jangan lupa, sudah saya ingatkan kalimat perbedaan dengan pembedaan berbeda. Perbedaan dari pembedaan dan perbedaan adalah, apa salah ucapannya? Perbedaan antara pembedaan dengan perbedaan adalah kalau pembedaan kita harus membedakan. Itu maknanya. Tetapi kalau perbedaan itu adalah perkara sesuatu kamu terangkan ini beda dengan itu begitu. Tapi kalau pembedaan kita disuruh untuk membedakan antara keduanya, dan sudah kita contohkan kemarin salat wajib dengan salat sunnah. Ba'diyah disuruh untuk membedakannya dengan apa? Dengan berpindah tempat atau dengan berbicara dengan ucapan manusia. Artinya bukan hanya dengan zikir, kan itu masih munajat pada Allah Ta'ala. Tapi dengan seseorang di sebelahnya. Kaif halak, bukhair. Dari mana antum? Oh, Masya Allah, ahlan sahlan. Terus berdiri, salat sunnah. Berarti tamyiz faraidul ibadat min nawafilha. Yang kita dapatkan dari hadis ini apa? Perbedaan antara ibadah dengan ibadah wajib dengan sunnah, atau perintah pembedaan. Yang kedua. Tamyiz faraidul ibadat, harus membedakan antara yang wajib dengan yang sunnah. Juga termasuk hikmah adalah isti'dad li Ramadan binasyatin wa raghbah. Hikmah dari apa sekarang ini yang sedang kita bicarakan? Hikmah dari mengapa tidak boleh mendahului Ramadan satu hari atau dua hari berpuasa. Jangan. Supaya apa? Pertama, perbedakan antara yang wajib dengan yang sunnah. Ada pembedaan antara yang wajib dengan yang sunnah. Kedua, agar kita bersiap-siap memasuki bulan Ramadan dalam keadaan nasyat, semangat, waraghbah, punya keinginan yang besar, juga kuat. Mengapa? Karena kita kemarin tidak berpuasa, segar. Besok berpuasa, sudah siap. Tapi kalau sebelumnya berpuasa, masuk Ramadan, sudah lemas. Sudah sekian hari puasa sebelumnya. Maka minal hikmah al-isti'dad li Ramadan, persiapan Ramadan. Bukan berarti di bulan Syaban seluruhnya kita enggak berpuasa. Justru menyelisihi sunnah. Karena Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa satu bulan penuh kecuali Ramadan. Kecuali Syaban. Beliau hampir seluruh Syaban beliau berpuasa. Kecuali mendekati Ramadan berhenti. Untuk apa? Naam. Tamyizan. Bainan nawafil. Wal fara'id. Wa madha aydan? Isti'dadan. Li Ramadan binasyatin wa raghbah. Wa liyakuna siyam syi'aru dhalika syahr. Agar juga hikmah ketiga, agar jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang khas tersendiri, yaitu bulan puasa. Syahrus siyam. Syahr as-siyam. Waliyakuna siyam syi'aru dhalika syahr. Agar puasa itu menjadi siarnya bulan itu. Sebelum bulan itu, ini belum masuk bulan itu, enggak puasa. Sehari, dua hari, atau tiga hari. Begitu masuk bulan, puasa. Begitu terlihat hilal, berpuasa. Terus sampai satu bulan. Akhirnya, puasa tadi menjadi syiar. Menjadi ciri khas bulan Ramadan. Kalau disambung terus dari mulai Syaban sampai Ramadan, enggak ada ciri khas lagi. Hilang. Syiar, dzalika syahr. Hilang syiar syahr Ramadan. Al-fadil, al-mumayyiz bihi, yang memiliki keutamaan, yang memiliki keistimewaan. Intaha. Al-hunaka fawaid ukhra. Al-hunaka hikmah ukhra. Mungkin. Laisa kullu hikmah na'rifuha. Mungkin. Laisa kullu hikmatin. Wa laisa kullu fa'idatin na'rifuha. Lidhalika minal adab. Adab dan sopan santun kita. Hendaklah kita berbicara dengan bahasa di antaranya. Karena ada yang kita enggak tahu. Memiliki, hadis ini memiliki banyak faedah. Di antaranya ini. Banyak faedah-faedah yang kita belum tahu. Demikian pula hikmah. Min hikmati dhalik. Minnya lit tab'il. Minnya bermana tab'il. Ba'ud. Yani ba'ud hikmah. Sebagian hikmah. Kenapa dilarang mendahului Ramadan adalah tiga ini. Wa hunaka hikamun ukhra. Di sana ada hikamun ukhra. La na'rifuha. Baik. Nanzakhil ila al-hadith alladhi ba'dah. Al-hadith al-khamis wa sab'un ba'da al-mi'ah. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. دري عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال Dia berkata, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan bapaknya, dua-duanya sahabiyan fadilan. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aitumuhu, jika kalian melihatnya, fasumu, maka puasalah. Wa idza ra'aitumuhu, dan jika kalian melihatnya, maka berbukalah. Fa in ghumma 'alaikum, kalau tertutup dengan ghamam ay sahab, kalau tertutup dengan awan sahab, tidak terlihat hilal, faqdurulah, maka perkirakanlah. Pertama kita terjemahkan dengan harfiah dulu, letterlek, perkirakan, walaupun nanti ternyata maknanya bukan perkirakan, tapi maknanya adalah genapkan Sya'ban 30 hari. Wa hadza min haditsin akhar, li'anna al-ahadits ba'daha tufassiru al-ba'd. Hadis-hadis sebagiannya menafsirkan yang lain. Dalam beberapa riwayat disebutkan fa in ghumma 'alaikum fa atimmu Sya'ban 30. Khawatir kalau seseorang membaca hadis ini saja, faqdurulah, perkirakanlah, apalagi ada lafaz hitunglah dengan hisab, mereka berdalil ini menunjukkan kita boleh memakai hisab. Kemana orang ini larinya? Membolehkan hisab. Kalau kalian memaknakan kalimat faqdurulah atau dengan mana fahsubu, hitunglah, karena kalian tafsirkan bolehnya dengan hisab untuk setahun ke depan atau untuk berapa tahun ke depan bisa dihitung, kapan Ramadan, maka kalian menafsirkan belakangnya hadis dengan sesuatu yang bertentangan dengan awalnya hadis. Alasnya kata Arik. Berarti engkau menafsirkan yang belakang hadis dengan sesuatu yang bertentangan dengan awal hadis. Awal hadisnya, idza ra'aitumuhu fasumu, idza ra'aitumuhu fa'tiru, kalau kau melihatnya maka berpuasalah, dan kalau kau melihatnya maka berbukalah, dengan makna berhari raya. Dan dua-duanya jelas maknanya, yaitu lihat hilal. Jika kalian melihat hilal, jika kalian melihat hilal, kok tiba-tiba pakai hisab? Nabi menyatakan faqdurulah, itu akhir hadisnya. Kenapa kalian tidak sesuaikan dengan awal hadisnya? Awal hadisnya idza ra'aitumuhu wa idza ra'aitumuhu, diakhiri dengan fa in ghumma 'alaikum, kalau tersamar, tertutup awan, tidak terlihat, maka faqduru. Apa maknanya faqduru? Di hadis lain disebutkan fa atimmu sya'ban 30, maka lengkapi Sya'ban 30. Karena bulan-bulan dalam Islam 29 atau 30. Tidak seperti bulan-bulan Masehiyah. Bulan-bulan Masehiyah ada yang 28, ada yang 31. Tetapi bulan-bulan Islam 29, 30. Kalau tidak 29, ya berarti 30. Kalau enggak 30, berarti 29. Sehingga ketika di 29 tidak terlihat, 29 malam ya berarti. Tidak terlihat, ya berarti genapkan 30. Selesai. Walhamdulillah. Barakallahu fikum. Pertama kita lihat gharib al-hadith. Kalimat ghumma 'alaikum bil bina lil majhul. Dibangun, dibentuk dengan bentuk majhul tanpa disebutkan siapa pelakunya. Ala wazan fu'ila, fa in ghumma, jika tertutup atau jika ditutupi begitu. Istutira alaikum bihajibin, maknanya kalau tertutup dengan hijab. Tetapi kalimat ghumma juga diambil dari kata ghaim. Wal ghaim wa ghairuhu ghumma bidhammil ghaini al-mu'jama wa tasdidil mim. Ghayum. Lidhalik yuqal as-sahab ghamaman. Limadha? Lianal ghamam yughayyim, menutupi apa yang di atas sana. Bintang-bintang, bulan, hilal, matahari tertutup dengan awan. Maka sering disebut juga dengan ghamam. Faqdurulah, tentukanlah atau perkirakanlah. Ya'ni qaddiru lahul hisab. Ya'ni tentukanlah hitungannya. Hisab. Nah ini yang saya katakan tadi, beberapa orang menganggap berarti boleh pakai hisab. Sebentar. Maknanya tentukan hitungannya, tentukan hitungan bulan Sya'ban. Karena kemungkinannya cuma dua. Kalau tidak 29 berarti 30. Sehingga kata beliau, kata Syekh Abdullah Al-Bassam, fa'akmilu iddata Sya'ban 30 yawman. Maknanya, lengkapi bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kalaupun ternyata misalnya kemarin itu ketika awan menutupi, ternyata sudah terlihat hilal. Maka ma'fuun 'an. Mengapa dimaafkan? Karena dalam keadaan kita menjalankan perintah Nabi. Kalau tidak terlihat, genapkan 30, selesai. Orang-orang ahlul hisab akan berkata, kami yang benar, kalian yang salah. Ini buktinya ternyata ada hilal, sedangkan kalian menggenapkan 30. Akhirnya kalian sehari tidak puasa. Kata mereka, ternyata Sya'ban yang benar 29 bukan 30. Hadza laisa alaina, bukan atas kami. Sebagaimana hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika ditanya, kapan engkau berpuasa atau berhari raya? Tanggal sekian. Kata mereka di Madinah, adapun kami tanggal sekian, kami melihat, sudah melihat hilal. Apa jawaban beliau? Hakadha amarana Rasulullah SAW. Apa salah kami? Hakadha amarana Rasulullah SAW. Atau kama qala radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis Quraisy rahimahullah. Jawaban itu sangat tepat sekali. Karena kami diperintah ketika tidak terlihat, genapkan 30. Ternyata di tempat lain terlihat. Maka mereka 29 Sya'bannya, kemudian langsung Ramadan. Loh, kamu berarti enggak puasa di hari pertama. Hakadha amarana Rasulullah SAW. Demikianlah Rasulullah SAW perintahkan kami, kalau enggak terlihat, kami genapkan. Jadi tidak ada yang salah. Barakallahu fikum. Wahada in syaitum istihbaban walaysa lizaman ibhatu hadzal hadis. Karena hadis itu setiap ada perdebatan masalah hilal mesti akan dibawa di situ. Hadis Quraib dari Abdullah bin Abbas atau ucapan beliau, hakada amaran Rasulullah SAW. Istihbaban wa laysa lizaman rahmatan lakum, bukan suatu keharusan tapi anjuran. Kalian cari hadis tersebut. Kembali kepada kitab. Tayyib wa qila ma'nahu uqduru ay dayyiqu bi an yudayyiq 'ala sya'ban fa yaj'al 29 yawman wa 'ala hadain tafsirain hasal al khilaf. Dikatakan mana uqduru juga adalah sempitkan. Apa bisa ukduru maknanya sempitkan? Ada dalam ayat, manyadkurul ayah, faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika diberi rizki yang melimpah, kemudahan, mengatakan rabbi akraman, tetapi ketika qudira alaihi rizqahu, itu artinya di sedikitkan rezekinya. Berarti waqduru bisa bermakna dayyiqu. Yudayyiq ala Sya'ban. Kalau dayyiqu berarti jadi ke-29. Fayaj'al 29 yawman, akhirnya menjadi 29. Maka dengan tafsir ini terjadi khilaf. Khilafun yasir. Kenapa? Karena sudah ada keputusan Artinya sudah ada jawaban dengan lafaz fa'atimmu sya'ban 30 yawman. Wa yajuzu ad-dhamm wal kasr fi ad-dal. Dan boleh didhammahkan, boleh dikasrahkan pada huruf dal. Kalimat uqduru. Yajuzu ad-dhamm wal kasr. Aqdiru. Wa qawluhu fasumu. Ucapan beliau fasumu yuridu an yanwi as-siyam wa tabitu tilka an-niyyah ila al-ghadin ila al-ghadi. Maksudnya adalah beliau memaksudkan hendaklah kalian berniat untuk puasa dan bermalam dalam keadaan memiliki niat ila al-ghad, sampai besok. Baik. Ini tafsir penting sekali. Karena kalau tidak, kamu akan bingung. Idza ra'aytumuhu fasumu. Begitu lihat hilal, puasa. Padahal hilal terlihatnya jam berapa? Hampir maghrib atau pas maghrib. Terus puasa, malam puasanya. Ya besok kan? Lalu hadisnya menyatakan, idza ra'aytumuhu, ketika kamu melihat, puasalah. Maknanya adalah berniat untuk puasa besok. Ini penting tafsir ini. Mana fasumu ay unu. Niatkanlah. Bisiyami ghadin. Dengan puasa besok. Dan ini menunjukkan wajibnya. Tabyid an-niyah. Tabyid an-niyah memiliki niat di malam hari untuk puasa besok. Harus dan wajib. Walaupun tidak harus dilafadzkan. Kalau dilafadzkan malah jadi bid'ah. Karena tidak dilakukan oleh sahabat. Nawaitu sawma ghadin. Apalah selanjutnya? Ada'an lillahi ta'ala lihada syahr Ramadana. Kadang-kadang disebut tahunnya. Tahun sekian. Ila akhir. Tidak harus. Pokoknya kamu tahu hilal sudah terlihat, maka niatkan besok berpuasa. An-niyah fil qulub. Adapun fil lafad itu bukan niyah, namanya ikrar. Wal farq bainahuma kabir. Ya kan? Perbedaan antara keduanya besar. Antara mengikrarkan dengan meniatkan. An yanwi as-siyama wa tabyit au tabyitun niyah tilkan ilal ghadi. Wakadhalika fi qawlihi fa'aftiru. Demikian pula kalimat fa'aftiru. Ketika lihat hilal bulan Syawal, maka aftiru. Sebentar, jangan buka dulu. Mengapa? Belum terlihat hilal. Sampai maghrib dikumandangkan adzan. Sebentar, jangan buka dulu. Belum terlihat hilal. Bukan begitu maknanya. Ternyata diketahui jam 8 baru ada berita hilal terlihat. Baru buka puasa. Karena kalimat idza ra'aytumuhu fa'aftiru. Lah, sama dengan yang tadi. Niatkan bahwa besok adalah Id. Sudah tidak lagi tabyid niyah lisawm. Tidak perlu lagi meniatkan puasa besoknya. Karena itu sudah malam hari raya. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas. Ahkamu syara' al-syarif tubna ala al-asl. Fala ya'dil anhu illa biyaqinin. Hukum-hukum syariat yang mulia dibangun di atas prinsip-prinsip dasar. Maka jangan menyimpang dari prinsip dasar tadi kecuali dengan yakin. Baik. Al-yaqin la yazulu bisyak. Al-yaqin yazulu bimadha? Biyaqinin aydan au aqwa minhu. Hukum-hukum syariat semuanya dibangun di atas asl, prinsip-prinsip dasar. Fala ya'dil anhu, kalimat adala sama dengan kalimat yang kemarin kita bahas raghiba, berbeda kata sambung, berbeda makna. Kalau adalah saja, maknanya lurus. Tetapi ada kalimat adalah an, maknanya belok. Menyimpang. Ini adalah. Wada adalah anhu. Sehingga barakallahu fikum, di sini dengan kalimat anhu, yakni jangan menyimpang dari prinsip dasar tadi. Jangan menyimpang dari prinsip dasar tadi. Illa biyaqinin, ay bidalilin wa hujjatin qawiyatin. Wa min dalika annal asla baqa'u sya'ban. Oleh karena itu, kita bicara dasarnya sekarang. Apa dasarnya? Baqa'u sya'ban. Wa qa'idah usuliyah taqul jayid. Prinsip dari kaidah fiqhiyah adalah baqa'u makan ala makan. Baqa'u makana ala makan. Apa yang sudah ada seperti itu, maka tetap seperti itu. Jangan berubah, jangan berganti, jangan berhenti sampai ada dalil. Baik. Sekarang kita di bulan apa sebelum Ramadan? Bulan Sya'ban. Terus sampai tanggal 28. 29. Bagaimana? Apa besok Ramadan? Sebentar. Kata Nabi, "Idza ra'aitumuhu, shumu li ru'yatihi." Berpuasalah ketika melihatnya. Maka lihat sampai yakin. Bahkan disebutkan oleh para ulama dengan mata telanjang. Artinya bukan dengan teleskop, bukan dengan alat, bukan dengan apa. Dilihat. Zahir terlihat hilal. Yakinan. Baru besok Ramadan berarti. Kalau tidak terlihat. Al-aslu baqa'u makan ala makan. Kalau tidak terlihat, berarti kita seperti apa adanya tetap di Sya'ban. Karena belum ada yakin. Makanya saya katakan ada khilafun yasir. Karena yang sesuai dengan kaidah fiqhiyah atau kaidah-kaidah para ulama dari sekian banyak dalil disimpulkan bahwa yang namanya sesuatu hukum dibangun di atas asl dan tidak berubah dari aslihi kecuali biyakin. Maka al-asl baqa'u makana ala makan. Sedangkan di situ adalah bulan Sya'ban, maka baqa'u Sya'ban ala Sya'ban. Belum ada dalil, belum ada keyakinan kalau besok Ramadan. Ya bisa jadi, barangkali itu bukan keyakinan. Terlihat hilal? Enggak, tertutup. Awannya gelap. Enggak terlihat. Ya sudah, berarti Sya'ban. Al-asl madha? Baqa'u Sya'ban. Kalau ternyata begini, kalau ternyata besok Ramadan kita enggak puasa bagaimana? Apa kita enggak dosa? Al-asl baqa'u makan. Siapa yang akan disalahkan kalau kita tidak melihat keyakinan adanya Ramadan? Barakallahu fikum. Kembali pada ucapan beliau. Wa min dhalika annal asla baqa'u Sya'ban. Oleh karena itu, hukum asalnya Sya'ban tetap Sya'ban sampai ada keyakinan bahwa itu Ramadan. Wa anna dhimmah bari'atun min wujub as-shiyam. Dan dhimmah bari'ah, seseorang terlepas dari tanggung jawab puasa. Seseorang terlepas, terbebas, tidak ada kewajiban berpuasa karena itu bulan Sya'ban. Dan akan tetap bulan Sya'ban sampai ada keyakinan bahwa itu Ramadan. Iya kan? Akan tetap sebagai bulan Sya'ban sampai ada keyakinan kalau itu Ramadan. Madama anna Sya'ban lam tuktakmul iddatuhu 30 yauman. Selama Sya'ban tidak sempurna 30 hari, maka kita akan tetap berkata ini bulan Sya'ban. Misalnya ada yang melihat hilalnya dari mulai tanggal 28. Mengapa? Katanya, kami khawatir awalnya Sya'ban, dulunya salah. Sehingga yang harusnya tanggal 2 disebut tanggal 1. Sehingga tanggal 28 sesungguhnya harusnya tanggal 9. Barangkali terlihat hilal, berarti kita kemarin salah. Dan besok Ramadan. Silakan. Sampai ada kepastian. 28 tidak terlihat. 29 tidak terlihat. Ya masih Syaban, masih Syaban, masih Syaban. Kemudian besoknya tidak terlihat lagi. Berarti masih Syaban juga. Ya enggak. Mengapa? Syaban sudah 30 hari. Tidak mungkin Syaban lebih dari 30 hari. Pada yakin. Berarti yakin ya'ti bimada bisyai'aini. Yakin itu bisa didapatkan dengan dua kemungkinan. Ru'yatul hilal waja'al yaqin biru'yatil hilal iyanan. Wa tsani bitakmil iddat Sya'ban 30 yawman. Melengkapi bulan Sya'ban 30 hari. Enggak mungkin Sya'ban bisa lebih dari 30 hari. Maka besok Ramadan. Wahakadha. Madama anna Sya'ban lam takmul iddatuhu 30 yawman faya'lam annahu intahat. Kalau sudah sampai 30 hari, maka diketahuilah bahwa itu sudah selesai Sya'ban. Aw yara hilal Ramadan, atau terlihat hilal bulan Ramadan, berarti selesai Sya'ban. Faya'lam annahu dakhal, berarti masuk bulan Ramadan. Maka jangan berpindah dari satu keadaan pada keadaan lain kecuali biyaqinin. Kalau enggak ada sesuatu yang yakin, al-asl baqa'u ma kana 'ala ma kana. Walidha fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anata siyam syahr ramadan wa fitrahu bi ru'yatil hilal. Oleh karena itu Nabi SAW mengkaitkan syahr ramadan, bulan ramadan, dan hari raya Idul Fitrinya bi ru'yatil hilal, dikaitkan dengan ru'yatul hilal. Apakah dengan lafaz hadis yang bersama kita? Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'ftiru wa in ghumma 'alaikum faqdulah. Atau dengan lafaz-lafaz yang lain dalam hadis-hadis sahih. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in kana hunaka mani'un aw qatarun ala huwa huma amruhum an yaqduru hisabahu. Maka jika terhalang, apakah terhalang karena ghaib, karena awan yang menutupi, atau karena hujan rintik-rintik, aw nahwa huma, atau yang sejenisnya, an yaqduru hisabah, maka hendaklah menghitung hisabnya. Wa dzalika bi an yatimma Sya'ban 30. Bagaimana memperkirakannya atau menghitungnya? Yani menghitung Sya'ban 30 hari. Tsumma yasumu, kemudian berpuasa. Li'anna hadza bina 'ala asl, karena ini adalah sesuatu yang dibangun di atas al-asl. Baqa'u makan 'ala makan. Di bangun di atas prinsip yang sudah pernah kita pelajari. Semua sudah lewat atau masih ada yang belum? TD1, TD2 sudah? Qaid fiqhiyah? Belum ya? Enggak ada yang ngajar dari Ustaz-Ustaz? Ada ya? Sedang? Baik. Insya Allah akan kalian lewati. Al-asal baqa'u makana ala makan. Intaha mulakhasan barakallahu fikum. Ikhtilaf ulama kita akan baca pada pertemuan berikutnya باذن الله تعالى. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam tasliman katsiran.